lama sudah kita telah bersalah. Namun kau banyak berubah. Kini tiada lagi rindu di hatimu yang dulu hanya untuk diri.